Halo, selamat datang lagi nih di penelusuran kita. Hari ini kita bakal ngebongkar materi dasar IPA. Langsung dari kisi-kisi ujian kelas 8 SMP PGII 1 Bandung. Anggap aja ini semacam cheat sheet gitu, biar kamu cepat paham konsep intinya. Sumbernya ya dokumen itu, isinya poin-poin penting banget pokoknya. Misi kita, ngulik esensi getaran, gelombang, cahaya, terus materi, atom, sampai ke struktur bumi dan bencana alam. Udah siap? Yuk, langsung gas. Oke, kita mulai dari yang paling simpel dulu kali ya. Getaran, kayak ayunan atau bandul jam gitu kan ya. Gerak bolak-balik di titik tengahnya, kelihatannya sepele, tapi ini dasar banget loh. Betul banget. Yang seru itu gimana cara ngukurnya? Ada yang namanya periode. Itu waktu buat satu getaran lengkap, bolak-balik gitu. Rumusnya T sama dengan TN. Terus ada frekuensi. Nah, ini kebalikannya, jumlah getaran per detik. Rumusnya F sama dengan NT. Oh, jadi waktu sama jumlah getaran ya? Iya, ini bukan cuma rumus hafalan, tapi ini kunci kenapa misalnya senar gitar yang pendek bunyinya lebih tinggi, getarannya lebih cepat, frekuensinya tinggi. Konsep ini nyambung banget ke gelombang. Ah, gelombang ya? Iya, di gelombang kita juga kenal cepat rambat gelombang. Itu loh, V sama dengan lambda dikali F. Intinya, kecepatan gelombang itu tergantung panjang gelombangnya sama frekuensinya tadi. Oke, ngerti. Dari getaran bunyi, kita lompat nih ke cahaya atau optik. Sumber ini juga nyinggung soal kacamata, teleskop, gitu-gitu. Iya, betul. Intinya, alat-alat ini pakai lensa atau cermin buat mainin cahaya, kan? Dibengkokin atau dipantulin. Bener banget. Istilahnya dibiaskan atau dipantulkan. Berguna banget kan? Banget. Nah, kisi-kisi ini juga nyebutin bagian-bagian mata kita, fungsinya apa aja. Terus ada juga dasar hitungan buat bayangan di cermin. Itu loh, cermin cekung sama cembung. Oh iya, yang ada rumus 1F itu ya? Nah itu dia, rumus kayak 1F sama dengan 1S plus 1S aksen itu dipakai buat prediksi di mana bayangan muncul, terus segede apa. Ini penting banget buat bikin kacamata yang pas atau teleskop yang bisa lihat objek jauh. Keren! Oke, kita udah lihat dunia pakai cahaya, tapi dunia itu sendiri terbuat dari apa sih? Nah, ini kita masuk ke kimia dasar nih. Sip! Ada unsur, zat paling murni, nggak bisa dipecah lagi secara kimia. Kayak oksigen, emas gitu ya? Betul. Terus ada senyawa. Ini gabungan unsur, tapi masih bisa dipisah lagi pakai reaksi kimia. Contoh paling gampang, air, H2O. Air ya? H sama O digabung? Iya. Terus yang ketiga ada campuran. Kalau ini gabungan zat, tapi nggak ada reaksi kimia. Cuma dicampur aja, kayak udara atau air garam. Oke. Unsur, senyawa, campuran. Terus tadi disebut unsur itu paling kecilnya atom ya? Nah iya, unit terkecil dari unsur itu namanya atom. Kalau kita bedah lagi nih, atom itu kayak punya inti. Isinya proton yang positif sama netral yang netral. Di tengahnya gitu ya? Iya, di pusatnya. Terus dikelilingi sama elektron yang negatif yang muter-muter. Kayak bisa dibilang mirip sistem tata surya mini gitulah. Wah, kebayang deh. Unsur sendiri ada jenisnya lagi, logam, non-logam, sama metaloid. Beda-beda sifatnya, beda gunanya juga. Tadi disebut campuran juga kan ya? Itu bedanya apa sih yang larut sama yang nggak larut gitu? Ah, pertanyaan bagus. Jadi campuran itu ada dua jenis utama. Ada campuran homogen. Ini komponennya nyampur rata banget sampai nggak bisa dibedain lagi. Contohnya larutan gula di air. Udah bening aja kan? Iya, nyatu gitu. Satunya lagi campuran heterogen. Kalau ini, komponennya masih kelihatan pisah. Coba aja campur pasir sama air, kan kelihatan tuh pasirnya. Oh iya, benar. Masih bisa dibedain. Nah, ngerti bedanya ini penting. Soalnya banyak cara misahin campuran yang kita pakai sehari-hari. Contohnya? Paling gampang ya nyaring air keruh pakai saringan. Itu namanya filtrasi. Atau bikin garam dari air laut, itu pakai pemanasan biar airnya nguap, garamnya tinggal. Itu distilasi atau penguapan yang lebih tepatnya kalau cuma misahin garam. Ada juga sentrifugasi, kromatografi, macam-macam pokoknya. Sip. Oke, dari skala super kecil kayak atom, kita coba zoom out nih ke skala planet kita, bumi. Sumber ini nyebut tiga bagian utama. Atmosfer, lapisan udara, litosfer, kerak bumi, batuan, sama hidrosfer, semua air. Atmosfer aja katanya berlapis-lapis ya? Iya banget. Banyak lapisannya, dan tiap lapisan beda fungsinya. Paling bawah itu troposfer, tempat kita hidup, tempat cuaca terjadi. Di atasnya ada stratosfer, di situ ada lapisan ozon yang ngelindungin kita dari UV. Pesawat biasanya terbang di sini. Oh, pantesan kalau naik pesawat suka dibilang ketinggian berapa gitu ya? Betul. Di atasnya lagi ada mesosfer, tempat meteor biasanya habis terbakar jadi bintang jatuh. Terus, termosfer, ini panas banget dan penting buat mantulin gelombang radio. Abis itu paling luar, eksosfer, batas keluar angkasa. Wow, kompleks juga ya, lapisan udara doang. Nah, kalau bumi dibelah, kelihatan apa aja di dalamnya? Tadi disebut litosfer, itu kerak. Di bawahnya apa tuh sampai bisa bikin lempeng gerak-gerak? Pertanyaan bagus lagi nih. Jadi di bawah kerak bumi atau litosfer tempat kita injak ini, ada lapisan tebal banget namanya mantel bumi. Ini agak kenyal gitu, nggak cair tapi nggak padat banget juga. Mantel ya? Iya. Terus lebih dalam lagi ada inti luar, yang ini wujudnya cair, dan paling pusat ada inti dalam, ini padat tapi panasnya luar biasa. Panas banget ya intinya? Banget. Nah, panas dari inti inilah yang bikin mantel itu bergerak pelan-pelan, kayak air mendidih tapi jauh lebih lambat. Gerakan di mantel inilah yang ngedorong atau nyeret lempeng-lempeng tektonik litosfer yang ada di atasnya. Ah, jadi itu toh penyebab lempeng tektonik bisa gerak? Kirain diam aja gitu. Dan gerakannya ini kan yang sering jadi penyebab bencana alam ya, kayak gempa gitu. Tepat sekali, ada 3 jenis gerakan utama lempeng tektonik ini. Ada divergen, itu pas lempeng saling menjauh. Terus konvergen, ini pas lempeng saling mendekat atau tabrakan. Tabrakan? Wah. Iya, sama satu lagi, transform, ini pas lempeng cuma gesekan aja, gerak menyamping gitu. Nah, karena Indonesia kebetulan banget letaknya di pertemuan banyak lempeng, di daerah yang disebut cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Sering dengar tuh Ring of Fire. Makanya kita punya banyak banget gunung berapi aktif dan sering banget ngalamin gempa bumi. Jenis gempanya juga macam-macam. Ada gempa tektonik ya, karena gerakan lempeng tadi. Ada gempa vulkanik karena aktivitas gunung api. Ngukurnya pakai apa tuh? Alat ukurnya namanya seismograf. Nanti datanya diolah jadi angka kekuatan gempa, biasanya pakai skala magnitudo, dulu sering disebut skala Richter. Dan dampaknya itu nggak cuma gempa loh, pembentukan pegunungan tinggi kayak Himalaya itu hasil tabrakan lempeng, konvergen. Bahkan palung laut terdalam di dunia, palung Mariana, itu juga terbentuk karena ada lempeng yang satu nyusup ke bawah lempeng lain pas tabrakan. Kebayang kan, dahsyat banget kekuatannya. Gila sih, gede banget skalanya ya. Makanya, paham proses tektonik ini penting banget buat kita, terutama buat mitigasi atau kesiapan menghadapi bencana. Oke. Jadi, kalau ditarik benang merahnya nih, apa artinya semua ini buat kamu yang dengerin? Dari getaran simpel di ayunan sampai pergerakan lempeng raksasa yang ngebentuk gunung dan lautan. Konsep-konsep dasar sains ini tuh ternyata nyambung semua ya. Iya, saling berkaitan. Dan ini ngebantu kita buat ngerti cara kerja dunia di sekitar kita. Dari hal paling kecil sampai fenomena alam skala gede banget. Ini bukan cuma materi buat ujian aja, tapi jadi fondasi biar kita lebih melek sains gitu ya. Betul, dan ini mungkin jadi satu pertanyaan penting buat direnungin sama kamu juga. Gimana caranya pemahaman dasar sains kayak yang kita obrolin barusan, yang dirangkum di kisi-kisi ini, gimana caranya ini bisa bikin kita lebih berdaya? Nggak cuma sekedar tahu doang, tapi bisa bikin kita bertindak lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari. Terutama mungkin pas ngadepin fenomena alam yang sering terjadi di sekitar kita. Itu sih yang menarik buat dipikirin lebih lanjut. Pertanyaan bagus tuh buat dibawa pulang. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak penelusuran kita kali ini. Semoga ada momen aha yang kamu dapatin dari ringkasan materi IPA ini ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan kita berikutnya.